Barang siapa yang mengatakan bahwa duduk menjadi pejabat, pejabat atau menjadi pegawai negeri, atau jadi presiden, atau jadi menteri, itu lebih baik daripada menuntut ilmu, fahuwa maftun. Maka orang yang seperti ini terfitnah. Nah, laisa fid dunya aladzu min talabil ilm. Di dunia ini tidak ada yang lebih lezat daripada menuntut ilmu. Di zaman ulama ussalaf, ada salah seorang pejabat pemerintahan, menteri. Dia mengatakan, demi Allah, di dunia ini saya tidak pernah merasakan kelezatan dan kenikmatan kecuali di saat saya mendengarkan perkataan seorang muhaddits, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada pertemuan yang lalu dari kitab Hilyatu Talib al-Ilm, kita telah membacakan poin yang kedua yang merupakan sifat yang harus ada dan menjadi pribadi seorang penuntut ilmu, yaitu hendaklah mereka senantiasa berjalan dan istiqamah di atas jaddatis salafis salih, di atas jalan para ulama ussalaf, para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi, yang senantiasa melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, di dalam menyebarkan ilmu, di dalam mendakwahkan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuk ke poin yang ketiga dari poin yang semestinya ataukah yang menjadi karakteristik bagi seorang penuntut ilmu. Berkata Al-Syeikh Al-Allama Bakar Abu Zaid hafizahullahu ta'ala, mulazamatu khasyatillahi ta'ala. Mulazamah, senantiasa iltizam, komitmen, senantiasa ada pada diri seorang penuntut ilmu itu ataukah seorang muslim secara umum untuk senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pada diri mereka khasyatullah, perasaan takut kepada Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mengawasi dia, yang maha mengetahui dengan apa saja yang diamalkan oleh hamba-hambanya. Maka kita sebagai seorang hamba, lebih terkhusus lagi sebagai seorang yang menuntut ilmu, hendaklah kita merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatunya akan kita pertanggungjawabkan dari apa saja yang kita amalkan. Di saat kita beramal dalam keadaan tidak ada seorang pun yang melihat kita, di saat kita beramal dalam keadaan orang-orang melihat kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Endak ya khana Hudzaifah, kalau khauf apa tadi? Kalau khasyah itu kita takut kepada yang ditakuti, dalam keadaan kita takut kepadanya karena kebesaran dia, ya, atau karena keagungan dia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang yang mengetahui keagungannya, orang yang mengetahui kebesarannya dan kekuasaannya. Tapi kalau khauf, ya, itu takut kepada sesuatu min ba'fil khaif, dari disebabkan karena kelemahan dari yang takut ini. Ya. Yang ditakuti itu belum tentu membahayakan dia, tapi karena kelemahan dari orang yang takut ini, begitu. Ya. Ada kemungkinan gitu. Kalau tapi kalau khasyah sudah tahu dia bahwa orang yang ditakuti itu pasti akan membalas, pasti akan memberikan kemudaratan. Paham ya? Tapi kalau khauf itu masih ada ihtimal. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Nah, kenapa dia takut? Karena kelemahan dia, ba'fu. Nah, itu perbedaan antara khasyah dan khauf. Di sini menunjukkan bahwa khasyah itu lebih khusus, ya. Walaupun dalam beberapa hal, tentunya dalam takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya sama. Mulazamatu khasyatillahi ta'ala, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahalli bi'imamati al-zahir wal-batin, yaitu hendaklah kita berhias dengan memakmurkan zahir kita dan memakmurkan batin kita dengan rasa takut kepada Allah. Bi khasyatillahi ta'ala, dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhafizah, senantiasa memelihara dan menjaga. Ala sya'airil Islam, terhadap syiar-syiar Islam. Wa izhari sunnah, dan menampakkan sunnah. Wa nasyriha, dan menyebarkan sunnah. Menyebarkan sunnah dengan cara bil amali biha, dengan mengamalkan sunnah tersebut. Wa da'wati ilaiha, dan mendakwakannya. Kita menyeru kepada jalan sunnah. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih. Siapakah orang yang paling baik perkataan dia, perkataan seorang, daripada orang yang senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah, dan dia beramal dengan amalan yang soleh, mengamalkan sunnah dan mengajak kepada sunnah. Ini merupakan amalan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalan Allah, yaitu senantiasa memberikan petunjuk kepada Allah. Bi ilmika wa sabtika wa amalika, yaitu dengan ilmu kamu, dengan sifat-sifat kamu, yakni perangai kamu, wa amalika, dan dengan amalan kamu. Mutahallian birrujulah. Nah, tapi perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga dihiasi dengan rujulah. Ya. Kelaki-lakian. Dalam artian, ya, kita tampakkan laki-laki sebagai laki-laki. Begitu. Dalam artinya dia harus mempertahankan dirinya dalam memegang prinsip-prinsip, tidak lemah, ya, berani di dalam mempertahankan sikap. Kalau itu adalah hak, maka harus dia pertahankan, itu adalah hak. Kalau itu kebenaran, harus dia pertahankan, itu adalah kebenaran. Wal musahalati, dan senantiasa ramah tamah, ya, jaga keramahan, jaga akhlak. Wasam is soleh, dan perangai yang soleh, yang baik, ya. Wa bilaku dzalika, dan kunci dari seluruhnya itu adalah khasyatullahi ta'ala, senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu qala al-imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata al-imam Ahmad rahimahullahu taala, aslul ilmi khasyatullahi taala, inti dari ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah berarti dialah telah mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini dipelajari akan menimbulkan amalan, pengaruh. Semakin bertambah ilmu kita, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mensifatkan bahwa para ulama itu adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu, yang hanyalah takut kepada Allah adalah para ulama. Maka siapa yang takut kepada Allah, dialah seorang yang alim. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia bukan orang yang alim dan tidak tergolong dari kalangan para ulama, walaupun dia menghafal sekian banyak ilmu, walaupun dia mempunyai kitab-kitab banyak di perpustakaan dia. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan ulama. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, wa kafa bi khasyatillahi ilman. Wa kafa bil ikhtirari billahi jahlan. Dan cukuplah takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu. Seseorang takut kepada Allah setelah dia mengilmui bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu mengetahui apapun yang kita amalkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan, fi sirri wal alan, dalam keadaan kita sendirian ataukah dalam keadaan ramai. Dan kita mengilmui bahwa Allah itu syadidul iqab, syadidul adzab, sangat keras siksaannya. Dimanapun kita berada, Allah mengetahui kita. Nah, kalau kita mengilmui ini, tentunya bertambah amalan kita, berpengaruh di dalam hati kita. Semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin merasakan bahwa berbuat maksiat di hadapan Allah, berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penyimpangan. Oleh karena itu para sahabat, mereka orang-orang yang paling takut kepada Allah. Lihat kata Anas bin Malik radhiyallahu taala dalam riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, sungguh kalian ini melihat dosa-dosa itu yang kalian lakukan, perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran yang kalian amalkan, itu seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, lalu kemudian kalian tinggal mengusirnya begitu saja, mengibasnya, lalu kemudian lalat itu pun pergi. Dan kami dahulu menganggap perbuatan-perbuatan itu, amalan-amalan yang kalian lakukan, yang kalian anggap, lana udhu minal mubiqat, kami menganggap itu termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Ya, mereka orang-orang yang ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengetahui apa yang khabar-khabar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin bertambah ilmu mereka, semakin takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau adalah seorang hamba yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Dan itu persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Inna afsyakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling takut dan yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah aku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keadaan beliau. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra alayya al-Qur'an," bacakan padaku Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra wa alayka wa alayka unzil." Bagaimana aku membacakan padamu Al-Qur'an? Ya? Padahal Al-Qur'an itu diturunkan padamu ya Rasulullah. membacakan padamu. Padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini uhibbu an asma'ahu min ghairi, saya senang untuk mendengarkannya dari selainku. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud pun membaca Al-Quran, ya, ayat demi ayat beliau baca dan didengarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat demi ayat dibaca dan didengarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada firman Allah yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Beliau membaca firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana kalau kami datang dari setiap umat itu, kita mendatangkan seorang saksi dan kami akan mendatangkanmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi terhadap mereka. Maka kata Rasulullah SAW, hasbuk, cukup. Fa'idha aynahu tadrifa. Berlinang kedua ayat mata Rasulullah SAW. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam Riyadhus Shalihin, bab fadlul buka min khasyatillah subhanahu wa ta'ala. Bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahittum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan kalian akan menangis banyak. Kalian akan tertawa, tertawa kalian itu sedikit, dan kalian akan menangis banyak. Para sahabat ketika mendengarkan perkataan Rasulullah SAW ini, mereka kemudian menutupi wajah-wajah mereka dan mereka menangis. Nah, ikhwan fillah azakumullah, itulah ilmu. Ilmu yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Falzam khasyatallah fi sirri wal alam." Maka hendaklah kamu tetap menetapkan takut kalian kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan ramai. Fa inna khairal bariyyati may yakhshallaha ta'ala. Karena sesungguhnya sebaik-baik makhluk adalah orang yang takut kepada Allah. Semakin bertambah takutnya kepada Allah, semakin dimuliakan oleh Allah, semakin bertambah, semakin dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَخْشَاهُ إِلَّا عَالِمُ. Dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali dia, seorang yang alim. Yang dimaksud di sini alim adalah alim rabbani, yang senantiasa berada di atas jalan Allah, yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini alim yang sebenarnya. Ya, jadi yang dimaksud di sini orang yang tidak takut pada Allah itu melainkan dia alim. Ya, jika seorang itu takut kepada Allah, yang dimaksud alim rabbani. Sebab di sana ada ulama. Ya, ada alim-alim yang lain pula dalam artian alim fil zahir la fil batin. Alim dalam zahirnya, ya mungkin dia menghafal. Dia mempunyai banyak ilmu, ya. Akan tetapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan ini yang dimaksud. Jadi yang bukanlah dimaksud di sini alim lawan daripada jahil. Ya, tapi yang dimaksud di sini dengan alim adalah alim rabbani yang mengamalkan ilmunya. Itulah alim yang sebenarnya. Nas'alullah al-ilm an-nafi'. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Idzan fa khairul bariyati wal alim. Oleh karena itu, sebaik-baik makhluk dialah alim. Wa la yaghib an balik. Dan janganlah kosong dari pemikiran kamu. Annal alima la yu'addu alima. Bahwa seorang alim itu dia tidaklah terhitung sebagai seorang yang alim illa idza kana amilan, kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya. Ya. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, bukan alim. Dan tidak pantas untuk dikatakan alim. Walaupun dikatakan alim, tapi dikatakan alim sayyi min ulama isu. Nah, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu, dia mengetahui itu kebenaran. Ciri-ciri orang yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malul 'alimu bi 'ilmi illa idza lazimathu khasyatullah. Dan seorang alim dia tidak akan mengamalkan ilmunya kecuali kalau senantiasa berteman dengan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan takutnya dia kepada Allah sehingga dia mengamalkan. Dia mengamalkan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sesuai dengan hawa nafsunya ataukah bertentangan dengan hawa nafsunya, dia tetap mengamalkan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jangan kemudian kita mengamalkan suatu amalan karena kebetulan sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan demikian. Atu minu nabi ba'din. Fatakfuru nabi ba'd. Afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila syadil adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab lalu kalian mengingkari sebagian? Kalian beriman karena sesuai dengan hawa nafsu kalian. Kalian mengingkari karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Tidaklah balasan orang-orang yang demikian melainkan kehinaan dia dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan pada azab yang paling pedih. Allah itu tidak lalai dari apa yang kalian amalkan. Ya. Jadi seorang yang senantiasa mengamalkan ilmunya itulah yang disebut sebagai seorang yang alim. Ya. Dia tidak beramal karena sesuai dengan hawa nafsu. Giliran tidak sesuai maka dia pun tidak mengamalkan. Tidak demikian. Yang dibenci dia amalkan. Kalau itu adalah perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang disenangi ya juga dia mengamalkan. Tanpa membedakan apakah itu bertentangan dengan hawa nafsu atau sesuai dengan hawa nafsu. Karena memang di antara amalan ini ada yang sesuai dengan hawa nafsu, ada. Tapi bukan itu yang menjadi inti cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya tentunya di antara amalan-amalan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini ada yang menenangkan, ya kan begitu. Buka puasa, kenikmatannya sesuai dengan hawa nafsu, ya. Menikah sesuai dengan hawa nafsu. Dan yang lain. Dan di sana ada amalan-amalan yang juga bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, di sini yang menjadi inti dari hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Maka dari sinilah bertingkat-tingkat hamba-hamba itu. Ada yang tidak mampu bertahan dengan ujian, maka direndahkan kedudukannya oleh Allah. Ada yang mereka mampu bersabar dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang seorang ya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, lalu dia bertanya, "Wahai Imam Syafi'i, manakah yang lebih baik bagi seorang? Yumakan atau yubtala? Mana yang lebih baik? Apakah dia diberikan musibah, diberikan ujian, ataukah dia diberikan kedudukan yang mulia di muka bumi? Kedudukan yang agung?" Kata Imam Syafi'i, "La yumakan hatta yubtala." Seseorang tidak mungkin akan diberikan kedudukan yang mulia sampai dia mendapatkan ujian. Seorang tidak akan mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai dia mendapatkan ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna kadhibin. Quraisy itu menyangka mereka ditinggalkan begitu saja. Mereka mengatakan kami beriman, padahal mereka belum mendapatkan ujian. Ujian itu adalah sesuatu yang harus. Selama hidup di muka bumi ini pasti seorang itu akan mendapatkan ujian. Maka seorang dituntut bersabar dan beramal. Ya, ini yang akan mengantarkan pada kebahagiaan, ya kawan. Wa asnad al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala bi sanadin fihi latifatun isnadiyah. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi itu menyebutkan dengan sanadnya yang di dalam sanad tersebut ada sanad yang ada sanad yang latif. Dan ada faedah yang bisa kita ambil, ya. Karena sanad ini lain daripada yang lain. Kenapa diriwayati Aba Intis A? Karena riwayat ini, sanad ini itu diriwayatkan, ya, dari keturunan, 9 keturunan. Dari bapak ke anak, dari anak ke anaknya lagi, dari anak ke anaknya lagi. Atau kalau dari bawah ke atas kita mengatakan riwayat dari anak ke bapak, bapak mendengarkan dari bapak mendengarkan dari bapak, dan seterusnya. 9 kali. Masya Allah. Faqala, maka berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dalam kitabnya Al-Jami' dan kitabnya Dhammu Man La Ya'malu Bi'ilmi, beliau mengatakan akhbarana Abul Faraj, telah mengabarkan kepada kami Abul Faraj Abdul Wahhab ibn Abdul Aziz ibn Al-Harith ibn Asad ibn Layth ibn Sulaiman ibn Al-Aswad ibn Sufyan ibn Zaid ibn Ukaina ibn Abdullah At-Tamimi min Hifdhi. Ayo. Qala, dia mengatakan sami'tu abi yaqul, aku telah mendengarkan bapakku berkata. Siapa bapaknya, ya kawan? Abdul Aziz, ya. Yaqul, dia mengatakan sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku berkata pula. Siapa bapaknya ini? Al-Harith. Dia mengatakan sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku. Siapa ini? Asad. Dia mengatakan sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku mengatakan. Al-Layth. Yaqulu sami'tu abi yaqul. Siapa bapaknya ini? Sulaiman. Dia mengatakan sami'tu abi yaqul. Siapa lagi? Al-Aswad. Dia mengatakan sami'tu abi yaqul. Siapa lagi? Sufyan bin Zaid. Dia mengatakan sami'tu abi yaqul. Zaid bin Ukaina. Masya Allah. Riwayat dari anak bapak. Masya Allah. Muhadidi. Kalau zaman sekarang, anak perampok, bapak bekas preman, bapaknya lagi pencuri. Allahu musta'an. Ya. Dia mengatakan sami'tu Ali ibn Abi Talib bin yaqul, aku mendengarkan Ali bin Abi Talib mengatakan hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu akan mengontak amalan. Ilmu itu akan selalu menghubungi amalan. Nah, jadi ibaratnya ilmu dan amalan ini dua orang yang bersahabat kental gitu, sahabat karib. Ya. Dua-duanya ini janjian. Di satu daerah. Misalnya. Kita berangkat kapan? Kita datang hari Senin misalnya. Jam berapa nanti di penantian itu? Sudah jam 10 begitu. Ya, maka keduanya pun bersepakat untuk bertemu di satu tempat yang telah ditetapkan jam 10 pagi. Nah, ya, sampai jam berapa? Kalau kamu saya tunggu enggak datang, saya pulang. Sampai jam berapa? Sampai jam 12, ya. Maka si ilmu dan si amal ini sudah berjanjian. Ya. Nah, itu dia mengatakan hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu selalu berhubungan dengan amal. Janjian dengan amalan. Nah, ilmu ini pun datang. Dia sudah datang di tempat itu pada hari Senin jam 10 sebagaimana telah ditetapkan. Nunggu ilmu ini kok enggak datang-datang juga ini si amal. Kemana kamu wahai amal? ditunggu-tunggu, ha? Nah, dihubungi, ha? HP-nya, tapi tak ada jaringan. Mau menghubungi telepon juga belum pasang telepon rumah. Nah, mau cari tetangganya juga tidak tahu. Ini bagaimana cara menghubungi si Amar? Nah, kenapa kok tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan? Nah, kalau amalnya datang, nah selesai masalah, ya kan? Berarti ilmu dan amal ini menetapkan diri untuk bersama-sama, begitu, melanjutkan hubungannya. Tapi kalau amalannya tidak datang, nah ilmunya juga tentu tidak akan bersabar hidup di apa, tidak akan bersabar tinggal di tempat tersebut, dia akan pindah. Dalam artian dia mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan menetap di situ. Iya kan? Kalau dia mengamalkan ilmunya, maka ilmunya akan menetap di situ. Kata para ulama salaf, "Idza aradta an tahfazal hadits faman bihi." Nah, ini rahasia. Kalau kamu mau menghafal hadis, amalkan itu hadis. Amalkan hadis. Nah, kalau kamu sudah mengamalkan hadis, insyaallah kamu akan menghafal. Ya? Kalau dia menjawab, amalin menjawab, maka ilmu pun akan menetap di situ. Wa illa, tapi kalau tidak dijawab oleh amalan, nah berusaha dihubungi juga enggak ada jaringan. Ilmu ini berusaha menghubungi amalan untuk terjadi pertemuan. Kalau ternyata dihubungi tidak dijawab oleh amalan, irtahal, maka pergilah ilmu tersebut. Dan ilmu ini tidak akan menetap di satu tempat yang tidak ada amalannya. Maksud beliau bagi seorang yang kalau mereka itu sudah punya ilmu, ya, lalu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu nanti lama-kelamaan akan hilang dari dia. Wa hadza lafdhu binahwihi, dan lafaz ini yang seperti ini, marwiyun an Sufyan ats-Tsauri. Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Tayyib, sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab Ilyatu Thalibul Ilm. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa kita amalkan. Kita meminta kepada Allah, Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kepada khasyyat, ya, kepada takut kepada-Mu ya Allah, sehingga kita mengamalkan ibadah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa inna huna wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muadzin yu'adzin wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Hadza la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.